alam nakhluqukum min ma'in mahin, telah ditafsirkan ma'in mahin adalah air yang hina, itu air mani. Faja'alna fi qararin makin, qararin makin adalah apa? Tempat makin yang kokoh. Ya, yang terjaga. Koror apa di sini? Kororin makin. Hah? Kami kemudian kami jadikan nutfah itu, main-main itu dalam koror makin. Awalnya nutfah dan seterusnya. Apa itu koror makin? Tempat yang kokoh. Wadah yang kokoh itu rahim. Ihsan. Ila qadarin ma'lum, proses dari nutfah ke alaqah, ke mudghah, sampai ditiupkan ruh, sampai lahir. Nah, ila qadarin ma'lum, sampai qadarin ma'lum, waktu yang ditentukan. Nah, apakah bisa hidup jika bayi itu lahir sebelum 6 bulan dari tersimpannya mak mahin tersebut, nutfah itu dalam rahim, lantas keluar sebelum 6 bulan, bisa hidup? Hah? Bisa? Sebelum berumur 6 bulan, bisa hidup? Bisa atau tidak? Jawabannya bisa atau tidak? Hah? Tidak bisa. Nah, minimal 6 bulan. Nah, yang demikian, jika setelah pernikahan lahir sebelum 6 bulan, dipastikan itu anak zina. Sudah ada dalam koror makin sebelum menikah. Nah, jika setelah pernikahan, dari waktu pernikahan lahir sebelum 6 bulan dan anak itu hidup, ya, berarti sudah ada sebelum menikah. Baik, faqadarna fa ni'mal qadirun. Kami menetapkan takdirnya. Ya, menetapkan urusan takdirnya, fa ni'mal qadirun, dan di Allah SWT adalah sebaik-baik yang mengatur urusan, menetapkan urusan, menakdirkan urusan. Wa ilu yawma idil lil mukadzibin. Ingat tafsir wail dengan wadin fi jahannam, nama lembah dalam jahannam. Ibnu Katsir mengatakan hadis yang warid menyebutkan hal itu dhaif. Wail, yakni binasalah, ya, celakalah hari itu, kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, kemudian Allah berfirman, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan al-ard, bumi, kifatan, menghimpun kalian. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat ini menyebutkan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Setelah Allah menciptakan hamba itu dari sesuatu yang tidak bernilai, min ma'in mahin, ma'in haqir, dari air mani yang hina, melalui proses fi qararin makin ila qadarin ma'lum, Allah, ya, ciptakan dia jasad dan ruh sampai lahir, menghirup hawa udara di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini sebagai tempat bagi hamba-hambanya, permukaannya dan perutnya. Permukaan bumi, ya, dan perut bumi sebagai penghimpun, untuk menghimpun mereka. Alam naj'alil arda kifata. Ini nikmat yang besar dari Allah SWT. Saat lahir, berkembang, hidup di muka bumi, terhimpun di permukaannya. Kemudian menikmati sekian banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapkan air, tumbuhan, hewan. Kemudian setelah mati Allah siapkan perut bumi untuk menghimpun mereka di dalam, dalam kuburan. Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi kifatan, penghimpun kalian, kifatan lakum, penghimpun kalian, ahya'an, penghimpun yang hidup, wa amwata, dan yang mati. Yang ahya'an, semua yang hay, yang hidup dari kalian terhimpun di permukaannya, meninggalinya dengan tenang, menikmati kehidupan di permukaannya dengan berbagai rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muwata, dan setelah mati dihimpun di bawah, di dalam bumi, di kuburan. Nah, amwata, mayit-mayitnya di kubur. Nah, bisa dibayangkan apa yang terjadi jika mayit-mayit itu, amwat itu, bergelimpangan di permukaan bumi, tidak dikubur, tidak bisa dikubur di dalam bumi, di perut bumi. Bisa dibayangkan apa yang terjadi, betapa mengerikannya kehidupan, betapa mengerikannya kehidupan. Bagaimana apa yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup, ya, jika saudara-saudaranya yang telah mayit tidak bisa dikubur dalam bumi, bergelimpangan, bertebaran di permukaan. Nah, akan terjadi wabah, ta'un. Nah, apakah yang lainnya? Ya, baunya, kemudian rusak, polusi udara, kemudian penyakit, ta'un, atau yang lainnya. Ya, mewabah yang akan mematikan. Namun nikmat dari Allah SWT dibuat sedemikian rupa bumi ini, yang mati, yang mayit, dikubur, dimasukkan di dalam. Jadi kifatan, menghimpun kalian, ahya'an, yang hidup dihimpun di permukaannya, amwasan, yang mati dihimpun di bawah, di dalam, dikubur. Masya Allah, ini nikmat dari Allah SWT. Nikmat berikutnya, waja'alna fiha rawasiyah shamikhatin. Dan kami menjadikan padanya, pada bumi, rawasiya, rawasiya yang dimaksud di sini adalah jibalan, jibalan, gunung-gunung yang berfungsi sebagai rawasiya, sebagai pasak-pasak yang menancap ke dalam bumi, yang menahan bumi sehingga tidak bergoyang. Walqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah yang memasang pasak-pasak itu, yaitu gunung-gunung itu menancap di bumi. An tamida bikum ay alla tamida bikum, sehingga bumi tidak bergoncang, ya, melemparkan kalian ke sana kemari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bumi sehingga tidak bergoncang dan tidak melemparkan, ya, orang-orang yang hidup di atasnya ke sana kemari. Nah, melainkan bumi ini diam, tenang, didiami, dan orang-orang hidup di atasnya dengan tenang, bisa beraktivitas, bisa beristirahat dengan baik, dengan tenang. Yang menahannya sehingga tidak bergoncang adalah jibal, gunung-gunung tersebut, fungsinya sebagai rawasiya. Dan gunung-gunung itu, rawasiya tersebut, sifatnya syamikhatin. Syamikhatin yakni besar, tinggi, menjulang ke atas. Tidak ada yang bisa membuatnya, menciptakannya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat itu bukit-bukit dan gunung-gunung. Yang berjejer dan menjulang tinggi ke angkasa, syamikhat. Nah, syamikhat seperti kata Sa'di rahimahullah dan pada tafsir-tafsir yang lainnya maknanya wadih, yaitu abtiwal al-irad, abtiwal yang tinggi menjulang ke atas, al-irad yang lebar, besar. Lihat gunung-gunung itu betapa besarnya, ya. Jika kita berdiri di bawah di kaki gunung, kita kecil sekali, kita tidak ada apa-apanya. Besar, lebar, kemudian kita menatap ke atas, melihat puncaknya tinggi sekali, menjulang ke atas. Syamikhat. Nah, dan fungsinya tadi sudah kita dengar, sisi nikmat Allah menciptakan ini yang menancap di bumi sebagai pasak yang menahan bumi sehingga tidak bergoyang, sehingga tenang, diam, kita bisa mendiaminya dengan baik. Naam. Wa asqainakum ma'an furata. Nikmat berikutnya, wa asqainakum, dan kami suguhi kalian. Asqainakum, kami suguhi kalian minuman, untuk kalian minum, kalian, ya, untuk kalian minum, untuk memasak, dan yang lainnya begitu pula, untuk kalian minumi dengannya hewan-hewan ternak kalian, dan kalian minumi airi kalian, dengan itu kalian minumi dan kalian airi pertanian kalian, perkebunan kalian. Ma'an furata, ma'an, air yang furata, air yang segar dan tawar. Furatan ay azban. Air segar yang tawar, yang nyaman untuk diminum, untuk dimasak, segala keperluan. Untuk minuman ternak kalian, ya. Untuk pengairan persawahan kalian, pertanian kalian, perkebunan kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala curahkan dari mana? Dari arah langit. Dari arah langit, yaitu tepatnya dari awan. Nah, sebagaimana disebutkan pada banyak ayat, Allah turunkan dari awan air hujan, rasanya furat, azab. Ya, azbun, yakni tawar, tidak asin. Nah, coba kalau asin seperti air laut, bagaimana kita meminumnya? Bagaimana bisa diminum oleh ternak kita? Nah, bagaimana bisa mengairi pertanian dan perkebunan? Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan air hujan itu, ya, di awan. Baik dengan Allah menciptakannya langsung, titik-titik air itu di situ, ataukah hasil kumpulan uap yang menguap dari laut atau dari yang lainnya, dari sungai yang naik kemudian berkumpul di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menciptakan air hujan tersebut di awan itu, kemudian menurunkannya dalam keadaan tawar. Tawar, manis. Tidak asin. Kalau asin menyekat, bukan menghilangkan haus, tambah haus. Subhanallah, nikmat. Bayangkan. Oleh karena itu, di musim panas kemarau yang panjang, jika air hujan sudah tertahan tidak turun, alamat kebinasaan. Nah, bumi kering, sungai kering, tidak ada airnya, ya, sumur kering, ya, hewan-hewan akan mati, tanaman akan mati, dan manusia pun akan mati. Nah, sehingga kemudian kita melakukan istisqa, berdoa kepada Allah SWT, salat, istisqa, minta diturunkan hujan, diturunkan ini ma'furat ini tadi. Nah, menunjukkan ini darurat. Ya, kita termasuk darurat. Nah, jika tidak ada, mati semuanya. Mati tanaman, mati ternak, mati manusia. Nah, wasqainakum ma'an furat. Nikmat yang besar dari Allah SWT. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kebinasaan, kecelakaan di hari itu. Dan ini dengan binasa celaka dalam neraka tentunya. Di adab dalam neraka. Bagi orang-orang yang mukadzibin, mendustakan kebenaran, mendustakan rasul-rasul yang diutus. Nah, mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengkufurinya dan tidak mau bersyukur. Nah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mengkufurinya, menyekutukannya. Allahu musta'an. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibu. Di hari itu, di hari kiamat. Nah, ini seperti kata As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah, Tafsirul Karim Ar-Rahman. هذا من الويل الذي أعد للمجرمين للمكذبين هذا من الويل الذي أعد للمكذبين هذه kita dengar ويل يومئذ للمكذبين kebinasaan di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan من الويل الذي أعد الله سبحانه وتعالى لهم يومئذ هذا di antara kebinasaan, kesengsaraan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat mereka al-mukadzibin al-mujrimin di hari itu adalah ini. Di hari itu, di hari kiamat, Allah mengatakan kepada mereka, para pendusta, para pendusta rasul, pendusta kebenaran itu, orang-orang mujrim itu, Allah mengatakan kepada mereka, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Beranjak kalian. Intaliqu. Beranjak kalian. Menuju apa? Pergi menuju apa? Ila ma kuntum bihi tukadzibun. Ila menuju ma kuntum bihi tukadzibun, apa yang kuntum dulu di dunia bihi tukadzibun, kalian mendustakannya. Dulu kalian di dunia mendustakan hari kiamat, menganggap hari kiamat mustahil. Kalian mendustakan hari kebangkitan, kalian mendustakan pembalasan jaza, kalian mendustakan adanya jaza jahannam, adanya pembalasan neraka jahannam bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Kalian mengatakan itu mustahil. Tidak ada hari kiamat. Tidak ada yaumul ba'ad. Tidak ada yaumul jaza. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada yaumul hisab. Tidak ada yaumul jaza. Tidak ada hari pembalasan. Tidak ada pembalasan neraka. Kalian tidak takut. Karena kalian mendustakannya. Menganggap itu mustahil. Tidak mungkin. Sekarang, beranjak kalian menuju apa yang kalian dustakan dulu. Menuju ke neraka kalian. Kita tahu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, nasibnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahwa mereka di padang mahsyar setelah melalui fase-fase yang ada, setelah hisab, yakni perhitungan amal, mizan, penimbangan amal. Dan sebagian ulama mengatakan mereka tidak ditimbang amalnya. Sebagian ulama mengatakan amalnya ditimbang. Ada khilaf. Nah, setelah pembagian catatan amal, hisab, penimbangan amal. Baik. Mereka langsung diperintah oleh Allah SWT untuk mengikuti togutnya masing-masing yang mereka sembah di dunia dalam keadaan ridha. Ya, yang menyembah matahari ikut bersama matahari, yang menyembah bulan ikut bersama bulan. Ya, dan seterusnya masuk ke dalam neraka langsung. Nah, mereka kehausan dari itu. Kemudian Allah SWT menyuruh mereka, ya, menggiring mereka, menunjukkan jalan kepada mereka, jalan menuju jahannam, neraka. Mereka berangkat, ya, menuju neraka. Dan mereka lihat dari jauh bagaikan fata morgana, bagaikan air minum, sehingga mereka berloncatan masuk, ternyata itu neraka. Mereka tidak menuju tempat dipasangnya sirat, yakni mereka tidak melewati sirat, mereka tidak melewati jembatan. Dalam hadis tersebut dalam Sahih Bukhari Muslim, mereka tidak melewati jembatan, mereka langsung masuk ke neraka. Intoliku, beranjak kalian, pergi kalian menuju apa? Ilama kuntum bitukadzibun, ini singkatnya neraka. Beranjak kalian, pergi kalian menuju neraka. Ma kuntum bitukadzibun, singkatnya apa? Neraka. Ma kuntum bitukadzibun, artinya ma apa? Kuntum, yang dulu kalian di dunia bitukadzibun, kalian dustakan. Apa yang mereka dustakan? Hari pembalasan, jaza, yaitu neraka. Ini yang dulu kalian dustakan. Kalian tidak yakini, tidak percaya, tidak imani. Datangi sekarang. Nah, baik, masuki sekarang. Nah, begitu. Adapun yang menuju sirat, jembatan itu yang dipasang di atas neraka dan dilewati, nah, selamat, yang selamat, jatuh yang jatuh adalah ahli tauhid, ahlul iman, ahlul Islam. Nah, dari seluruh umat bersama nabinya, mereka yang melewati. Nah, ya, yang pada fase itu orang-orang munafik masih berusaha ikut, ya, mengikuti cahaya kaum mukminin di belakang, untuk karena gelap, semuanya serba gelap di hari itu. Nah, cahaya masing-masing yang menjadi pembimbing. Nah, orang-orang munafik mereka berusaha mengikuti sampai akhirnya mereka dihijab dengan dinding yang memisahkan. Nah, jadi begitu ya. Intoliqu, langsung mereka langsung disuruh masuk neraka. Ila ma kuntum bitukadzibun. Kemudian disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat neraka tersebut. Intoliqu ila dhillin dzi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Wailu yawma idzil mukadzibin. Ini insyaallah kita pelajari besok. Nah. Ya, sifat naungan asapnya, ya, lahapan api nyalanya, kemudian terjangan percikan api neraka. Nah, ini yang disifatkan pada ayat ini. Barakallahu fikum, tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.